Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kita di dalam menjalani ajaran-ajaran Nabi ini, jangan terlalu memaksa diri. Kita ini di dalam menjalani urusan agama, kata Nabi, inna dina yusrun walan yushadda dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati warrawhah wa syai'i minad duljah. Agama ini gampang, tidak ada yang sulit. Tidak ada sesuatu yang membuat urusan agama yang berat kecuali dia akan kalah. Maaf kalau Anda kelihatan orang baca Al-Qur'an dengan bagus, dia itu biasa. Tapi kalau dia itu membacanya dengan memaksa, baca tambah enggak enak didengar. Maaf kadang mulut-mulut itu mencang-mencong enggak karuan. Kok enggak tampil manis begitu, mosok ngono rek maca Qur'an. Ini hal yang demikian ini jangan sampai terjadi. Kemudian penampilan juga begitu. Penampilan yang rapi, yang biasa aja. Inti bagus, pakai jenggot. Sunnah itu memang pakai jenggot, tapi ratakan. Ojo kadang-kadang kiwar-kiwir begitu. Rapikan yang benar. Ini gambaran terlalu memaksa dalam urusan agama. Islam bukan begitu. Inna dina yusrun. Yusron, agama ini urusannya itu adalah gampang. Jangan terlalu dibuat sulit, gambarannya begitu. Kalau kamu tambah tampilnya enggak benar. Kalau terlalu dipaksa begitu. Kemudian fasaddidu wa qaribu, yang tengah-tengah. Jangan terlalu maksa. Salat misalnya. Kamu itu biasanya berapa sih? Kalau saya 2 rakaat sih berarti saya malas. Tapi kalau saya 8 rakaat salat duha, nah kuat saya, tengah-tengah aja 4 rakaat, loh kan enak. Hitung begitu, jangan sampai keberatan, jangan sampai terlalu males. Yang tengah-tengah, lawan nafsu kamu tapi sesuai dengan kekuatan diri kamu. Waqaribu, kalau kamu tidak bisa amal sempurna, yang mendekatilah sempurna. Kamu misalnya, kalau jam sekian saya ini pegawai negeri, kalau pergi ke masjid belum waktunya, nanti saya dimarahi sama atasan saya. Ya wis, kalau kamu enggak ke masjid, berarti kamu sholat berjamaah aja. Adakan sholat berjamaah jam tertentu. Waqaribu. Sekalipun tidak sempurna, mendekati sempurna, itu berarti kamu menjadi orang sempurna. Kenapa? Kamu tujuannya untuk kesempurna sebabnya. Jangan dipaksa. Yang penting saya sholat 5 waktu. Saya enggak peduli. Disuruh jaga ada di... dia polisi, lampu merah, kuning, hijaunya itu mati, disuruh jaga. Wah, ini awal waktu sholat, ditinggal, tabrakan kabeh. Jangan terlalu memaksa, kacau semuanya nantinya. Wa absyiru, dan kamu harus berbahagia. Dalam arti begini loh, sholat itu kamu mikir, yang kamu harapkan apa dalam sholat kamu? Pahala, seneng kok. Mau dikasih pahala kok gak seneng. Semangat, begitu. Sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib akan diberi rumah, ada di surga, villa di surga. Anak kepingin punya villa, rumah anak di dunia gubuk. Anak kepingin punya villa, ada di surga. Wah, sholat, lu seneng, sholatnya itu seneng. Ah, ini dapat keuntungan. Oh, kalau baca ini akan dapat pahala sekian. Oh, seneng dia. Kenapa? Dia mengharapkan itu semuanya. Absyiru, sehingga kamu dalam ibadah tadi itu merasa semangat. Wasta'inu bil ghadati warrawhati wa syai'in minal dudujah. Dan berusahalah kamu untuk bisa melakukan itu dengan melakukan di pagi hari, sore hari, dan di waktu malam, tengah malam. Nah, disinilah atur itu semuanya. Subhanallah, begitu ajaran Islam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.